بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ العلامة المحدث أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى وغفر له في كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين فضل انتظار الصلاة بعد الصلاة الأولى. Kalau ada bab yang tak terbaca berarti memang enggak ada di cetakan saya. Jadi antum lewati saja. Sekarang bab yang berapa kalau begitu? 47 antum ya. Iya. Saya 45, tidak ada masalah. Kita pakai cetakan yang lama saja ya. Ini cetakan di zamannya si Mukbi. Kalau yang antum cetakan zamannya Al-Hajuri. Qala rahimahullahu ta'ala fadlu intidhari shalah ba'da shalatil ula. Keutamaan menunggu salat setelah salat yang pertama. Misalkan antum selesai salat maghrib, antum menunggu salat yang berikutnya, isya. Atau antum salat asar, menunggu sampai berikutnya maghrib. Wahakata. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala al-imamu Ahmad. Siapa nama lengkapnya? Ahmad bin Ahmad bin Nabi Isa. Ahmad bin ya keras bin Muhammad ahsanta. Ahmad bin Muhammad ibni Hanbal. Beliau dinisbatkan kepada kakeknya Ahmad ibni Muhammad ibni Hanbal Abu Abdullah Al-Syaibani Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, Imam Ahli Sunnah, Al-Imam Al-Mubajjal. Sampai dikatakan oleh Imam Ali bin Ali bin Madini rahimahullah, Inna Allaha a'azzal Islam bi Abi Bakr yawma riddah wa bi Ahmad yawma al-mihnah. Inna Allaha a'azzal din atau a'azzal Islam bi Abi Bakr yawma riddah wa bi Ahmad yaumal mihnah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan, menjayakan agama Islam ini melalui Abu Bakar Siddiq pada yaumur riddah, pada hari-hari banyak kabilah-kabilah Arab yang murtad sepeninggal wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi Ahmad yaumal mihnah. Dan Allah menjayakan, memuliakan Islam melalui Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah pada yaumul mihnah, pada fitnah khalqul Quran. Ini menunjukkan jasa besar beliau untuk muslimin. 6. Yang membenci beliau mubtadi umbal, mubtadi sesat tanpa keraguan lagi. Karena membenci beliau sama dengan membenci sunnah Rasulullah SAW. Karena yang beliau bawa adalah sunnah, akidah yang benar. Bukan berarti maksum, manusia biasa. Tapi beliau sudah punya keutamaan yang khusus. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Affan. وعفان ابن مسلم الصفار كان محتاجا فقيرا. Beliau dulu orang yang fakir, ikhwan, miskin. فكان يأخذ الأجرة على التحديث. Maka beliau mengambil upah ketika menyampaikan hadis. Paham ya? Bentuknya langsung. Satu hadis, satu dirham misal. Yang datang kepada beliau meminta 10 hadis, bayar 10 dirham. Bayar dulu, disampaikan hadisnya. Nah, beliau ini diantaranya. Dan walaupun tindakan itu dibenci oleh kaum salaf, ya, tindakan mengambil upah atas tahdits dibenci oleh kaum salaf. Namun untuk Affan bin Muslim As-Saffar rahimahullah, beliau dibela oleh para ulama. Di antara yang membelanya adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, muridnya sendiri. Kenapa? Dikarenakan beliau fakir. Fakir, miskin, ahli hadis mencegah beliau untuk mencari maisha. Tidak boleh kerja, pokoknya sampaikan hadis kepada kami. Beliau punya keluarga, beliau punya anak. Kerja tidak boleh, suruh nyampaikan hadis, tidak mau ngasih makan. Ya sudah, terpaksa mengambil upah atas hadis. Sehingga tindakan itu dinyatakan makruh, dibenci oleh kaum salaf, dikecualikan yang betul-betul memerlukan dan fakir, dan hanya sebatas keperluan yang primer saja. Bukan untuk memperkaya diri. Paham ya? Adapun kalau memperkaya diri, dijadikan sebagai profesi, hadza madzmum, sangat tercela, sangat dibenci oleh kaum salaf. Allahu musta'an. Ustaz, taklim Ustaz di tempat saya, Ustaz. Ya. Tempatmu di mana? Oh, tempat saya ada di Kalimantan, Ustaz. Kalimantan mana? Kaltim. Wah, daerah basah. 1 jam 50 juta. Silakan datang kepada Asfri saya. Tak Asfri ya, asisten pribadi saya. Dia punya manajemen. Entah dikasih manajemen kalbu atau manajemen hati atau manajemen apa gitu. Kepada Asfrinya. 1 jam 50 juta. 2 jam sama dengan? Loh, gak bisa ngitung. 2 jam sama dengan? 100. Belum untuk transportasi. Ya, ke sana menggunakan pesawat yang bisnis. Lion Raja Delai. Terus gimana? Sriwijaya Air. Baru kecelakaan kemarin. Mintanya yang Garuda bisnis. Akomodasi hotel bintang 5. Gitu ya. Transportasinya enggak apa-apalah. Grab enggak apa-apa, Gojek enggak apa-apa, tapi mobilnya yang Alphard. Begitu. Ya Ustaz, silakan transfer. Masyaallah. Ini namanya menjual agama dengan dunia. Dikarenakan dia memperkaya diri, bukan orang yang miskin, bukan orang yang fakir, bukan orang yang tersibukkan dengan ilmu, dengan para thullabul ilm, enggak sempat mencari maisha. Memang sebagai profesi. Ini yang dikecam dalam Al-Qur'an, wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan memperjualbelikan ayat-ayat aku dengan harga yang sedikit, yakni dengan dunia dan seisinya. Dipahami ya? Nah, jangan bangga jadi dai entertainment. Jangan bangga jadi dakwah, jadi dai infotainment. Apalagi jadi dai komedian. Ini semuanya hal-hal yang sangat dikecam dalam Islam, dikecam oleh kaum salaf. Menjatuhkan kewibawaan Islam, menjatuhkan kewibawaan dakwah, menjatuhkan kewibawaan ilmu dan ulamanya. Allahul musta'an. Qala haddathana ya'ni Hammad, qala haddathana Hammad ya'ni Ibnu Salamah. Hammad Ibnu Salamah an Thabit. Hammad bin Salamah ini asbatun nasi Thabit. Orang yang paling kokoh, yang paling kuat riwayatnya dari Thabit. Hammad ibn Salamah tidak punya riwayat satupun dalam Sahih Bukhari. Tidak ada. Jadi kaidahnya kalau antum mendapati Hammad dalam Sahih Bukhari itu Hammad bin Zaid. Ya. Tapi kalau antum mendapati Hammad dalam Sahih Muslim itu terkadang Hammad bin Salamah, kadang Hammad bin Zaid. Hammad ibn Salamah Sunni. Dikenal sebagai sosok imam ahlu sunnah pada masanya. Sebagaimana Hammad ibn Zaid juga demikian. Sehingga disebut dengan Hammadain. Dua Hammad. Hammad bin Zaid dan Hammad ibn Salamah. An Thabitin. Thabit ibn Aslam al-Bunani. Beliau banyak meriwayatkan dari Anas bin Malik. Radiyallahu anhu. An Abi Ayyub. Abu Ayyub Al-Azdi Al-Maraghi. Al-Azdi Al-Maraghi. Namanya Yahya. Ada yang mengatakan namanya Habib bin Malik. Ismuhu Yahya waqila Habib ibnu Malik thiqatun anna Naufan wa Abdullah ibn Amr yani ibn al-As ijtama'a. Bahwasanya Auf dan Abdullah bin Amr yani ibn al-As pernah ijtama'a, pernah kumpul berdua. Nauf adalah Nauf ibn Fudalah al-Bikali. Nauf ibn Fudalah al-Bikali. Dikenal dengan Nauf al-Bikali. Dia adalah ibnu Imra'ati Ka'ab. Anak dari istrinya Ka'ab al-Ahbar. Anak dari istrinya Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab ini namanya Ka'ab bin Mati' al-Ahbar. Pendeta yang masuk Islam. Ada Ka'ab al-Ahbar. Dia punya istri. Istrinya punya anak-anak bawaan namanya Nauf ini. Nauf al-Bikali. Paham ya? Al-Bikali. Sehingga Nauf ini dalam biografinya disebutkan ahadul ulama. Dia salah satu ulama pada masanya. Ini di era tabi'in. Ada yang mengatakan imam li ahli Damasyik. Imamun li ahli Damasyik. Beliau imamnya orang Damaskus, orang Syria. Nah, kata Ibn Hibban rahimahullah, kana rawiyatan lil qasas. Kana rawiyatan lil qasas. Nauf ini adalah yang biasa meriwayatkan kisah-kisah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mendustakan Nauf ini. Kadzaba. Dusta dia. Yani pada apa yang dia riwayatkan dari Bani Israel. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Taqrib, innama kadzabahu Ibnu Abbas ma rawahu an ahli kitab. Innama kadzabahu Ibnu Abbas ma rawahu an ahli kitab. Dia didustakan oleh Ibnu Abbas pada apa yang dia riwayatkan dari ahli kitab. Dikarenakan dia ini anak tirinya Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar mantan pendeta, dia biasa membawakan kisah Bani Israel kepada para sahabat. Di antara yang mengambil dari Ka'ab Abdullah bin Amr bin As, Abu Hurairah dan yang lainnya meriwayatkan dari Ka'ab ini. Dan Nauf anak tirinya juga sama, sering meriwayatkan dari ahli kitab, dan itu yang dikecam oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa illa Nauf ini termasuk ulama, imamnya orang Dimasyik. Dikatakan di sini anna Naufan, bahwasanya Nauf wa Abdullah ibn Amr yang ibn al-As dan Abdullah bin Amr yang ibn al-As ijtama'a, pernah kumpul berdua. Faqala Naufun, berkata Nauf, Dia menyampaikan apa yang pernah dia baca di buku-buku terdahulu. Katanya Nauf, "Lau anna samawati wal arda." Kalau seandainya langit-langit dan bumi, "wa ma fihima" dan isi kandungannya atau apa-apa yang ada di dalamnya, "wudhi'a fi kifatil mizan." Diletakkan di satu anak timbangan, anak mizan. Di yaumul qiyamah nanti mizan. "Wa wudhi'at la ilaha illallah fil kifatil ukhra." Dan diletakkan kalimat la ilaha illallah di anak timbangan yang lain. "La rajahat bihinna." Niscaya kalimat la ilaha illallah itu lebih berat dibandingkan dengan langit dan bumi tadi. Ini menunjukkan keutamaan la ilaha illallah. Ini diantara syahidnya, diantara penguatnya hadis bitaqah. Dan juga hadis yang lain yang semakna tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah. Qala walau anna samawati wal arda wa ma fihinna. Kalau seandainya langit-langit dan bumi dan apa-apa yang ada di dalamnya, kunna tabaqan min hadid, itu semua bentuknya seperti tabak dari besi. Tabak itu perangkat rumah. Jadi mana kan kayak mangkok atau nampan. Ya, kalau seandainya langit-langit dan bumi itu dan semua isinya itu ialah seperti nampan atau mangkok yang terbuat dari besi. Antum gambarkan, antum bayangkan langit itu dari besi semua. Bumi dari besi semua. Isinya semua dari besi semuanya. Faqala rajulun. Lalu ada orang yang mengatakan, la ilaha illallah. Dia mengatakan, la ilaha illallah. La kharaqat hunna. Niscaya kalimat ini akan membelah besi tadi. Akan mengoyak, akan merobek besi tadi. Hatta tantahi ila Allah, hingga kalimat ini berhenti sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Itu menggambarkan dahsyatnya la ilaha illallah. Besi loh ikhwan. Enggak sembarangan ya, ngerobos besi kan susah ya. Ini walaupun semua terbuat dari besi, dia akan terbelakang terkoyak dengan la ilaha illallah sampai kalimat itu berhenti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya ada di buku-buku umat sebelum kita. Dan itu ada semuanya dalam Islam, dalam Al-Quran dan Sunnah tentang keutamaan kalimat La ilaha illallah. Silakan dibaca kitab Tauhid dalam masalah ini. Selesai ya. Itu Nauf. Dia muroja'ah, muzakara ilmu membawakan ini. Faqala Abdullah ibn Amr. Maka berkata Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, sahabatnya Rasulullah SAW, min al-Abadilah, muzakara ilmu, menyampaikan hadis. Beliau mengatakan, "Sallayna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-maghriba." Dahulu kami pernah salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam salat maghrib. Fa'aqiba man aqib. Maka tetaplah orang yang tetap. Ini enggak pulang maksudnya. Waraja'a man raja', dan pulanglah orang yang pulang. Ini ada yang tetap di masjid, ada yang pulang ke rumah. Faja'a sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqad kada yahsuru thiyabuhu an rukbatayhi. Waqad kada, dan sungguh hampir-hampir yahsuru thiyabuhu, tersibak pakaian beliau. Yahsur ayaksif. Tersibak, terbuka pakaian beliau. An rukbataihi. Dari kedua lututnya. Ini sampai nampak dua lututnya Rasulullah SAW. Nampaknya beliau datang sambil terburu-buru gitu. Nah, dengan langkahnya cepat. Sampai tersibak bajunya, nampak kedua lututnya beliau. Faqala, sambil bersabda, abshiru ma'syaral muslimin, bergembiralah wahai segenap kaum muslimin, hadza rabbukum, ini rabb kalian Allah azza wajalla, qad fataha baban min abwabis sama', Rabbmu telah membuka satu pintu dari pintu-pintu langit. Yubahi bikumul malaikah. Allah membanggakan kalian di hadapan malaikatnya. Ini kabar gembira besar ketika itu. Dan itu dari wahyu. Rasul mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jal. Kita imani. Secara zahirnya, kala itu pintu langit terbuka. Kita imani Allah Azza wa Jal membanggakan para sahabat yang ada ketika itu di hadapan para malaikatnya. Yaqul, Allah mengatakan, haulai ibadi, ini mereka-mereka adalah hamba-hamba-Ku. Qadau fariwatan, mereka telah menunaikan amalan yang fardu, sesuatu yang fardu. Wahum yantaziruna ukhra, dan mereka sekarang menunggu fardu yang berikutnya. Intah. Berarti keutamanya sangat besar. Orang-orang yang selesai sholat fardu berjamaah di masjid, duduk menunggu sholat yang berikutnya, orang-orang yang demikian itu, yang masih ada di masjid itu, dibanggakan oleh Allah Azza wa Jal di hadapan para malaikatnya. Semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kita semua termasuk hamba-hamba yang seperti ini di saat yang sekarang ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Sehingga pahalanya besar ya, kesempatan darus am dari mulai maghrib sampai isya. Pertama, masjid niatnya untuk ibadah salat maghrib. Nah, kemudian ba'diyah zikir, kemudian ba'diyah maghrib. Antum niatkan maghrib sampai isya ribat. Ini ada hadis khusus masalah ini. Ya, ribat fi sabilillah, antum niatkan juga untuk menunggu sholat yang berikutnya mengharapkan pahala ini. Berharap semoga Allah Azza wa Jal membanggakan kita semua di hadapan para malaikatnya. Yang penting menghadirkan niat. Sudah niatnya taklim lagi. Luar biasa. Berlipat-lipat ganda pahala yang diraih bagi mereka yang datang ke masjid dengan niatan-niatan tersebut di atas. Maka bersyukurlah ketika antum satu di antara hamba-hamba tersebut. Ya, tidak semua hamba Allah punya kesempatan yang seperti ini. Barakallahu fikum. Hada taufiq minallah tabaraka wa ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala Imam Ahmad rahimahullah haddatsana Hasan ibn Musa. Hasan bin Musa al-Asyab. Masyhur dengan Al-Asyab, Hasan bin Musa Al-Asyab Abu Ali Al-Baghdadi. Beliau ini qadhi Mosul. Mosul itu di wilayah Irak. Beliau qadhinya Mosul dan tempat-tempat yang lain. Thiqatun, rawi yang thiqah. Ini gurunya Imam Ahmad. Kalau Anda mendapati dalam Muslim Imam Ahmad, Hasan bin Musa itu Al-Asyab. Qala haddathana Hammad ibn Salamah yang tadi, an Thabit al-Bunani yang tadi, an Abi Ayyub al-Azdi yang tadi, an Nawal Bikali yang tadi, wa Abdullah ibn Amr bin As, an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mithlah wa zada. Dan beliau menambahkan, yang menambahkan kira-kira siapa ini ya? Yang pertama dari Affan dari Hammad, sekarang Hasan dari Hamad. Maka Hasan bin Musa al-Asyab yang menambahkan riwayat ini. Wazada, dan beliau menambahkan kalimat wa inkada yahsuru thawbah atau yahsuru thawbuhu. Sungguh-sungguh hampir-hampir yahsuru thawbuh, tersibak pakaiannya an rukbataihi, dari kedua lututnya beliau SAW. Ya, ini sama kan? Tambahannya waqad hafazahun nafas, dan nafas membuat beliau tersengal-sengal. Ya, nafas membuat beliau tersengal-sengal. Tahu tersengal-sengal ya? Jadi ini menunjukkan jalannya cepat, cepat gitu. Itu namanya hafazahun nafas. Ini ziyadah makbulah apa? Ziyadah marjudah ini. Tambahan nafas ini. Tambahan ini tambahan yang diterima oleh para ulama. Qala Syekh rahimahullah, hadza haditsun sahih. Rijalu-rijalu sahih. Naam, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama adalah Muzakarah ilmiah da'bu man salaf. Muzakarah ilmiah da'bu man salaf. Muzakarah ilmiah, muraja'ah ilmu, itu kebiasaan orang-orang salaf. Lihat ini. Nauf al-Bikali, tabi'i. Abdullah bin Amr ibn al-As, sahabi. Istama'ah, kumpul. Apa yang dibicarakan? Ilmu. Ya, muzakarah ilmu, muraja'ah ilmu, kebiasaan kaum salaf. Kalau kumpul, yang dibahas ilmu. Muraja'ah ilmu. Ini nampaknya harus dan semestinya harus dihidupkan di tengah-tengah kita semua, terutama para thullabul ilmi. Muzakarah ilmu. Kumpul sama teman-teman sambil nyemil atau minum atau makan gitu. Sambil bicara. Nah, muraja'ah jurumiyah wala muraja'ah mutammimah wala muraja'ah alfiyah gitu ya. Gitu ya. Muraja'ah. Ya Allah. Contoh. Antum mi'rab. Ini jadi apa? Itu ilmu ya. Kan? Nahu. Ya Allah. Tasrif. Gitu. Sarof. Ya. Tasrifan. Sarofan. Gitu. Masya Allah. Wahakada. Atau muraja'ah. Ilmu. Kitab yang lagi dibahas. Sehingga mendapatkan yang namanya faedah ilmiah. Barakallah. Atau yang lain-lain dari hal-hal yang terkait dengan masalah ilmu. Barakallahu fikum. Menjelaskan kisahnya para ulama. Atau menjelaskan kisahnya para masyayikh. Atau yang semisal itu. Al-muhim. Ijtima'nya, kumpulnya bermanfaat. Barakallahu fikum. Itu kebiasaan kaum salaf. Dahulu mereka itu bahkan. Selesai salat isya. Tayyib mau pulang ketemu di pintu masjid. Berdiri berdua di pintu masjid. Muzakarah ilmu. Hadis ini. Ini. Tahu-tahu subuh. Mereka salat subuh dengan wudhunya isya. Tidak terbayang bagi antum. Kelasnya kita ini kelas ecek-ecek. Allah musta'an. Itu saja kita sudah bangganya minta ampun ya. Hah? Ujubnya Allah musta'an. Kalau dibandingkan dengan terdahulu yang tidak ada apa-apanya. Antum baru berdiri om ini sudah garuk-garuk kaki. Sudah gini-gini antum. Dulu tidak? Barakallahu fikum. Itu ketika ilmu sudah merasuk dalam jiwa. Sudah menyatu dengan darah dagingnya. Merasakan nikmat dan lezatnya ilmu. Itu enggak terasa. Seperti yang saya pernah kisahkan kepada antum. Syekh Al-Albani rahimahullah. Kalau sudah membahas ilmu. Karena maktabannya besar dan tinggi. Bukunya ada di atas sana. Beliaunya pakai tangga. Naik tangga. Mau naik turun waktunya kok terbuang. Baca di tangga gitu. Tidak terasa. Sekian lama beli tangga tadi. Itu sudah merasakan lizzatul ilm, nikmatnya ilmu. Kalau sudah seperti ini, Evan, dunia itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada nilainya sama sekali. Kalau tidak lupa saja. Mungkin sudah tidak ngerti dia punya istri atau dia punya anak. Gitu. Tidak sadar dia. Dikarenakan merasakan kenikmatan dengan yang namanya ilmu. Dahulu kaum salaf ketika ditanya, apa yang paling kamu suka? Apa jawabannya Ibnu Ma'in? Dia mengatakan, baitun khali wa isnadun ali. Rumah yang sepi, yang kosong, dan sanad yang ali. Ngapainnya rumah yang kosong? Fokus dengan ilmu, gak mau terganggu dengan siapapun. Rumah kosong, sepi, hening. Sibuk dengan ilmu, dengan sanad, dengan hadis. Dan mendapatkan isnad yang ali, yang tinggi sanadnya. Itu kaum salaf. Kalau kita sekarang ini kan Allah musta'an, tidak keluar dari urusan perut. Apa yang kamu inginkan? Apa ya? Apa yang antum inginkan sekarang? Bakso. Isinya perut, enggak ada lagi yang lain. Allah musta'an. Nah, bukan, jangan masalah makanan. Apa ya? Ya pada ujung-ujungnya apa ya sih? Ya, segitulah antum. Allah musta'an. Nah, al-muhim, kalau membicarakan kaum salaf, kita akan merasakan kita itu belum ada apa-apanya sama sekali. Sangat kecil, sangat kerdil dibandingkan dengan kaum salaf. Nah, itu dibaca untuk memotivasi kita, menyemangati kita, supaya kita semakin maju ke depan, semakin berkembang secara keilmuan, berkembang secara amaliyah dan segala macam. Menjadi yang terbaik. Barakallahu fikum. Yang kedua adalah isbatul mizan. Hadis ini menetapkan adanya mizan, timbangan di hari kiamat nanti. Mizan itu makhluknya Allah Azza wa Jalla. Dia bukan sifat. Makhluknya Allah Azza wa Jalla. Mizan ya. Kemudian yang ketiga, al-isbatun anna lil mizani kifataini. Kifataini. Menetapkan mizan itu punya dua kifah. Punya dua anak timbangan. Timbangan, ada anak timbangannya. Kita berani mengatakan begini dikatakan dia makhluk. Nah, kalau makhluk bisa kamu bikin contohnya. Ada anak timbangan satu, ada anak timbangan yang kedua. Untuk menimbang dua perkara. Ini ada dalilnya. Yang keempat, fadlu la ilaha illallah. Keutamaan la ilaha illallah. Yang kelima, lima ya. Yang kelima adalah anna rukbata laysat bi aurah lirijal. Lutut itu bukan aurat bagi laki-laki. Karena Rasul nampak kedua lututnya. Ya, lutut itu bukan aurat bagi laki-laki. Bahkan ada yang berpendapat paha rakhizun itu juga bukan aurat bagi laki-laki. Yang aurat hanya yang besar depan belakang saja. Baik, ini secara fikihnya. Tetapi secara praktek amaliyahnya bukan berarti dia pamer. Jangan pamer jengkul, jangan pamer pupu. Paham ya? Jangan pamer lututnya, jangan pamer pahanya. Itu mengurangi muru'ah. Maksudnya kata para ulama, ketika dalam situasi tertentu tersibak lututnya, dia gak berdosa. Atau tersibak pahanya, itu gak berdosa. Dikarenakan bukan aurat. Tapi bukan kemudian dia kesana kemari hanya pakai celana pendek gitu ya. Kelihatan wah, pahanya, lututnya sana kemari gitu. Pakai celana pendek, kaos singlet, pakai topi. Topi apa namanya? Topi yang ada apa namanya ini? Apa namanya? Topi ada pegangan mukanya lah ya. Ada kayak gitunya. Nah, terus kemudian bawa kitab. Allah musta'an. Jenggotnya lebat, masya Allah. Tapi pakai topi kayak gini, singletan, kemudian celana pendek, bawa kitab. Bayangannya kan bukan aurat ustaz. Pusar saya ketutupan. Itu sebenarnya ketutupan. Paha kan juga bukan aurat al-rajih. Masya Allah ya. Lutut apalagi, bukan aurat ala roji, apalagi betis. Itu sudah bukan aurat, Ustaz. Kan tak berdosa saya. Iya, tapi Anda ini menjatuhkan kehormatan diri. Anda dengan cara seperti itu tidak punya muru'ah. Tidak punya harga diri, tidak punya kehormatan diri. Apalagi posisi kamu sudah membawa ilmu. Anda menjatuhkan kewibawaan ilmu yang kamu bawa tadi. Tulabul ilm kama hadza. Itu dari mana ya ikhwan? Itu ditanbih keras oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Dipaham ya? Walaupun secara fiqih ada yang berpendapat itu bukan aurat, bukan berarti kamu tampakkan, kamu pamerkan. Maksudnya ketika tersibak kayak sekarang ini, beliau terburu-buru dari rumahnya menuju ke masjid untuk menyampaikan kabar gembira. Tersibak pakaiannya, nampak lututnya, itu enggak berdosa. Ketika beliau sudah ketika perang Khaybar, menuju Khaybar, beliau mengendarai kudanya. Di sebelah beliau ada Anas bin Malik, ada Abu Talha, ada yang lainnya. Ketika itu tersibak pakaiannya, nampak pahanya. Tidak berdosa. Ketika beliau sedang di rumah, sedang berbaring bertelekan, terbuka pahanya. Datang Abu Bakar Siddiq, beliau enggak berubah. Datang Umar bin Khattab, beliau enggak berubah. Datang Utsman, tutup pahanya. Dikatakan apa saya enggak malu, enggak merasa malu kepada seseorang yang malaikat malu kepada dia. Itu bukan dipamerkan, enggak ada kesengajaan lagi, itu terbuka gitu aja. Agaklah. Paham ya? Camkan baik-baik. Naam, belajar ilmu jangan dipakai untuk akal-akalan, jangan dipakai untuk permainan, bahaya. Tapi diamalkan sesuai dengan pemahaman yang benar. Tayyib, yang ke berapa? Yang keenam adalah fadlu intidhar salah. Yang dibahas sekarang ini keutamaan menunggu salat berikutnya. Apa keutamaannya? Yang berikutnya yang keenam adalah fadlu intidhar salah. Keutamaan menunggu salat yang berikutnya. Apa keutamaannya disebutkan di sini? Innallaha yubahi bihil malaikah. Keutamaannya adalah Allah Subhanahu wa taala membanggakan orang-orang tadi di hadapan malaikatnya. Ini menunjukkan amal besar. Orangnya sangat mulia karena Allah sendiri yang membanggakan mereka di hadapan para malaikatnya. Keutamaan yang berikutnya kita baca pada hadis setelahnya. Qala rahimahullah, qala Imam Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Ini saya baca supaya ini yang antum hafalkan. Pendek kan ya? Pendek. Qala Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala. أخبرنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر عن عياش ابن عقبة عياش ابن عقبة ابن كليب الحضرمي ابن كليب dengan كاف ابن كليب الحضرمي أبو عقبة المصري أبو عقبة Al-Misri Saduq, rawi yang Saduq. Anna Yahya ibn Maimun haddathahu. Yahya bin Maimun Al-Hadrami. Abu Amrah Al-Misri. Abu Amrah Al-Misri Saduq. Beliau seorang qadhi di Mesir dan beliau rawi yang Saduq. Sedikit dicela terkait dengan keputusan dia sebagai qadhi atau qadha'nya dia. Qala sami'tu Sahlan As-Sa'idi radhiyallahu anhu yaqul. Aku pernah mendengar Sahlan As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana fil masjidi yantadhiru as-salata" fahuwa fis salah, siapa saja yang ada di masjid menanti salat berikutnya, fahuwa fis salah, maka dia tetap di dalam salat. Artinya dia mendapatkan pahala seperti orang yang sedang salat. Ini keutamaan yang kedua. Sedangkan antum salat maghrib selesai nunggu di masjid sampai isya. Antum selama di masjid dari mulai maghrib sampai isya tadi dihukumi sedang sholat. Antum mendapatkan pahala sholat. Masya Allah. Selama itu durasinya. Besar pahalanya. Qala syekhu rahimahullahu ta'ala. Hadha hadithun hasan. Hasan dikarenakan Ayyash, Saduq, Yahya juga Saduq. Adapun Qutaibah dan Bakr bin Mudhadiyah, thiqah. Qala asy-syekh rahimahullah al-hadits akhrajahu al-imam Ahmad rahimahullah fa qala hadatsana Abu Abdurrahman. Beliau namanya Abdullah ibn Yazid al-Muqri. Abu Abdurrahman Abdullah bin Yazid al-Muqri al-Makki. Beliau Abdullah al-Makki. Beliau domisili di Mekah. Tapi aslinya orang Basrah atau orang Ahwaz. Irak. Thiqatun Fadil. Beliau ini mengajarkan Al-Quran selama 70 sekian tahun. Bayangkan. Beliau mengajarkan Quran selama 70 sekian tahun. Masya Allah. Jadi waktunya betul-betul habis. Diperuntukkan untuk ilmu dan ta'limul Qur'an. Rasul mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian yang mengajarkan yang belajar Qur'an dan yang mengajarkan Qur'an. 70 tahun sekian. Luar biasa. Qala haddatsana 'Ayyash yani Ibnu 'Uqbah yang tadi. Qala haddathani Yahya bin Maimun yang tadi. Wa Abu al-Husayn Zaid bin al-Hubab. Yang ini saduqun yukhti. Qala haddathani Ayyash bin 'Uqbah. Qala haddathani Yahya bin Maimun al-Ma'na. Sama'na. Qala dia mengatakan. Waqafa alayna Sahal bin Sa'ad. Berdiri di hadapan kami. Sahal bin Sa'ad. Ini as-sa'idi di atas. Faqala maka beliau berkata radhiyallahu anhu samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda man jalasa fil masjid yantaziru salata barang siapa yang duduk di masjid menunggu salat yang berikutnya fahuwa fis salah maka dia di dalam salat. Ini zahirnya masjid. Berarti untuk kaum laki-laki. Untuk kaum wanita, karena yang afdal bagi mereka di rumah, maka berlaku bagi wanita ketika dia menunggu di tempat sholatnya. Dia salat maghrib di tempatnya, di rumahnya itu, di kamarnya itu. Setelah salat maghrib, dia berzikir, dia ba'diyah maghrib, kemudian dia menunggu, entah dia membaca Al-Quran, atau dia membaca buku, atau mendengarkan ta'lim, sampai isya. Mengerjakan isya ila akhiri sama dengan ini. Dikarenakan tempat mereka di rumah. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Yang dihafal hadis. Digi. Ini hadis. Sahal ibn Sa'ad al-Sa'idi. Radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wallahu hafizakum wa